marmulatun bidzahab, yaitu ranjang yang dihiasi dengan emas. Ya'ni mansujatun bihi, terhiaskan dengan gemerlapnya emas. Demikian ditafsirkan oleh Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Zaid bin Aslam, Qatadah, dan Duhak, dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Waqala as-Sudi, dan berkata as-Sudi, ala sururim mawdunah, ay marmulatun bin dhahabi wal lu'lu, yaitu terhiasi dengan emas-emas dan mutiara-mutiara. Waqala Ikrimah, musyabbakatun bidurri wal yakut, yaitu terhiasi dengan batu-batu mulia dan batu yakut. Waqala Jarir ibnu Jarir, dan berkata ibnu Jarir, wa minhu yusamma wadhinun naqah alladhi tahta batniha, wa huwa fa'ilun bima'na maf'ul li'annahu madfur, wa kadhalika as-surur fil jannah madfuratun bidhahab wal lali. Oleh karena itu dalam bahasa Arab, bagian bawah perut daripada onta yang berwarna kekuningan itu disebut wadhinun naqah. Ya, wadhinun naqah. Ini berasal dari kata yang sama, mawdunah, terhiasi dengan warna kuning yang gemerlapan. Demikian pula ranjang-ranjang di dalam syurga, madfuratun bidzahab wallal, yaitu ranjang-ranjang tersebut terhiasi dengan emas-emas yang gemerlapan dan batu-batu mulia. Itu adalah tempat-tempat beristirahatnya para penduduk surga. Wa qauluhu ta'ala muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin, mereka akan bersantai, bersandar di atas ranjang-ranjang tersebut, mutaqabilin, saling berhadapan. Ai wujuhu ba'dihim ila ba'dhin laisa ahadun wara'a ahad, yaitu wajah sebagian mereka itu menghadap pada yang lainnya. Tidak ada seorang pun yang membelakangi daripada penduduk surga. Yaitu dia ketika berada di atas ranjang di dalam kenikmatan surga, seluruh apa yang dari kenikmatannya ada di hadapannya. Dan penghuni-penghuni surga, mereka bisa saling menyapa berhadapan, saling mengucapkan salam. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun, dan mereka dikelilingi oleh anak-anak kecil yang abadi. Ay mukhalladun ala sifatin wahidah, yaitu mereka kekal dengan bentuk anak kecil yang abadi. La yatakabbaruna anha wa la yashibun wa la yataghayyarun, mereka tidak semakin tua, tidak ya semakin renta, dan tidak berubah bentuk fisik mereka. Anak-anak kecil penghuni surga. Ada yang berpendapat wildan ini, anak-anak kecil ini yang menjadi penyejuk mata penghuni surga, mereka adalah atfalul muslimin, anak-anak kecilnya kaum muslimin yang meninggal sebelum balighnya, di mana mereka di surga diasuh oleh Abul Anbiya, diasuh oleh bapaknya seluruh nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, beliaulah yang nanti akan mengasuh anak-anaknya kaum muslimin yang meninggal sebelum balighnya. Ya, dalam riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atfalul muslimin da'amisul jannah. Anak-anak kecilnya kaum muslimin yang meninggal sebelum balig, mereka adalah da'amisul jannah. Da'amis jamak dari du'mus. Du'mus itu secara bahasa sejenis hewan kecil yang bisa bebas bergerak ke sana kemari di air. Diistilahkan untuk anak kecil karena anak kecil tersebut biasanya bebas masuk ke rumah siapa saja. Ya, Dia bisa masuk ke rumahnya siapa, karena belum ada batasan baligh. Demikian pula mereka di surga, mereka bisa masuk ya dari istananya siapa saja, dari tingkatan surga yang mana saja. Itu adalah anak-anak kecilnya kaum muslimin yang meninggal sebelum baligh. Mereka akan menjadi da'amisul jannah, penghuni-penghuni surga dalam bentuk anak-anak. Sambil menunggu orang tua mereka, mereka akan diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam kelanjutan hadis yang lain, yang tadiru abawai, di mana anak kecil tersebut akan menunggu kedua orang tuanya. Ya. La yadkhulul jannah, mereka tidak mau masuk surga hatta ya'khudha bi atrafi thawbayhima au yadayhima. Di mana anak-anak kecil tersebut tidak mau masuk surga sampai bisa memegang ujung pakaian dari bapak ibunya, sampai berhasil memegang kedua tangan dari bapak ibunya, kemudian masuk surga dengan bersama-sama. Nah, ini salah satu keutamaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang bersabar ketika ditinggal meninggal oleh putranya yang masih belum baligh. Dalam riwayat Bukhari, dalam kitab Riqaq, dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin 'indi jazaa'un idza qabadtu safiyahu min ahli ad-dunya fama jazaa'u ila al-jannah." Sungguh aku punya janji, punya hutang pada hambaku ketika aku ambil salah satu orang yang sangat dia sayangi, yaitu anaknya. Kemudian dia bersabar mengharapkan pahala dariku, maka tidak ada balasan bagi dia kecuali surga. Bahkan anaknya tersebut menunggu di pintu surga, tidak mau masuk surga sampai mengambil ujung pakaian atau ujung tangan kedua orang tuanya sehingga masuk surga dengan bersama-sama. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin, yang faedah yang kedua dari hadis ini pula, selain mereka masuk surga, mereka juga akan menjadi syafaat, ya, akan menjadi pembela, ya, sehingga orang tuanya bisa masuk dalam surga. Dan ini keutamaan yang sangat besar, ya. Sehingga tidak usah kita merasa khawatir, ma'asyiral muslimin. Tentunya kita tidak mengharapkan anak-anak kita meninggal ketika kecil. Tapi kalau qadarullah, Allah takdirkan, maka insyaallah itulah yang terbaik yang Allah inginkan pada diri kita. Yaitu Allah menginginkan putra kita atau putri kita yang meninggal belum baligh menyambut kita di pintu surga. Sehingga utamanya sangat besar. Demikian pula wanita yang dia meninggal dunia dengan sebab melahirkan. Ketika Rasulullah dalam riwayat Muslim memaparkan jenis-jenis orang yang mati syahid selain jihad fisabilillah, salah satunya adalah wal mar'atu qatalatha waladuha wa huwa fisabilillah. Dan seorang wanita yang dia meninggal dunia disebabkan melahirkan anaknya, maka dia syahid fisabilillah. Dia ya ditawarkan untuk masuk surga. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, mulia sekali. Ini juga bagi para wanita untuk jangan takut untuk hamil, untuk melahirkan, karena itu adalah jihadnya wanita, perjuangannya wanita. Mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan anak-anaknya. Sehingga dalam riwayat Ahmad, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna man nisa'u ahlil jannah?" Apakah kalian tahu siapa itu wanita-wanita penghuni surga? Para sahabat menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, "Nisa'u ahlil jannah kullu wadudin waludin." Setiap ya wanita penduduk surga adalah setiap wanita yang wadud, yang mencintai suaminya dan anak-anaknya, walud, dan mau untuk mengandung dan melahirkan anak-anaknya. Ya, ini keutamaan yang besar. Jika banyak anak, ya, dia calon penghuni surga. Jika dia meninggal karena melahirkan anak, ditawarkan masuk surga. Kalau anaknya yang meninggal, anaknya menjadi penghuni surga. Ya. Maka inilah yang harus kita sampaikan kepada istri kita, ya, untuk dibesarkan hatinya. Kita tidak menginginkan mereka meninggal, tidak menginginkan anak kita meninggal. Tetapi kalau meninggal pun dalam keadaan mereka melahirkan, atau anak kita dalam keadaan belum baligh, itu justru menjadi kebaikan bagi mereka, karena dijanjikan masuk surga. Keutamaan yang sangat besar, masyarakat muslimin. Dan dalam salah satu penafsiran, anak-anak kaum muslimin tersebut adalah yang disebut sebagai wildanum mukhalladun, anak-anak kecil yang abadi berada di dalam surga. Dalam riwayat lain mereka disebut sebagai da'amis atau du'mus, da'amisul jannah, yaitu penghuni surga yang bebas kesana kemari. Dari tingkatan-tingkatan surga dia berbolak-balik bebas, ya, subhanallah. Sebagai anak, sebagaimana anak kecil, kalau kita lihat, maka dia kesana kemari, tidak ada beban dalam pikirannya. Ay mukhalladuna ala sifatin wahidah, mereka kekal abadi dalam satu bentuk. La yatakabbarun, tidak bertambah tua. Wala yashibun, tidak berubah. Wala yataghayyarun, dan tidak berubah bentuk fisiknya. Bi akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in, mereka anak-anak kecil tersebut membawakan wadah-wadah makanan, kemudian wadah-wadah minuman, dan piala-piala gelas yang berisi minuman yang menyegarkan. Mereka yang membawa, anak-anak kecil tersebut. Ammal akwab fahiyal khizan alladhi la kharatima laha wala adha. Akwab itu sejenis piring atau mangkok yang besar, yang tidak punya mulut dan tidak punya pegangan kanan kiri. Berarti seperti mangkok besar, seperti baskom begitu ya, untuk wadah makanan atau buah-buahan. Wa amal abariq, adapun abariq, alladhi jama'at al-wasaini al-ka'us wal-hanabat. Adapun abariq, ibrit, ya, jama' daripada ibrik, atau biasa diterjemahkan tembikar-tembikar, adalah, ya, peralatan-peralatan yang memiliki apa namanya pegangan dan juga memiliki mulutnya, ya, seperti teko, ya, kalau tadi wadah makanannya tidak memiliki pegangan, tidak memiliki mulut, kalau abariq itu memiliki apa, mulutnya dan memiliki pegangannya. Wal jami' min khamrin min 'ainin jariyatin ma'in, dan semuanya dari minuman khamr surga. Yang khamr surga tentunya berbeda dengan khamr yang di dunia. Khamr surga itu adalah dari saripati buah-buahan surga dan tidak memabukkan, yang berasal dari mata air yang mengalir di surga. Laisa min awiyatin tanqati'u wa tadruhu bal min uyunin sarihah, bukan hanya dari wadah yang terputus alirannya, bukan sekedar dituangkan dari sebuah wadah, tapi mata air tersebut dari mata air sumber yang tidak pernah habisnya. Sehingga istilah mata air yang tidak pernah terputus sumbernya itu terkadang disebut ma'ul jannah, seperti Nail, Wafrat, Wasijan, Min, ya, Anharil Jannah. Sungai Nil, Efrat, Tigris itu termasuk sungai-sungai surga. Kenapa dikatakan sungai-sungai surga padahal itu di dunia? Dikarenakan seperti sungai surga, yaitu sumbernya tidak pernah putus. mengalir, bahkan kalau kita lihat sejarah peradaban dunia itu ribuan tahun. Ya, semenjak peradaban yang ada di Babilonia ataupun peradaban di Mesir kuno, ya, Efrat Tigris yang ada di wilayah Irak mengalir sampai ke Iran dan juga Nil dari Habasyah sampai ke Mesir. Kalau kita lihat sejarah itu semenjak ribuan tahun. Ribuan tahun yang lalu sudah ada sejarah sungai-sungai tersebut mengalir begitu banyaknya air dan memberikan manfaat begitu luas. Itulah sungai-sungai surga. Sehingga kalau kita ingin tahu surga, diberi contoh oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Sungai surga itu seperti Nil, Efrat, Tigris, dari sisi aliran airnya tidak pernah terputus. Dari sisi memberikan manfaat yang begitu luas. Ya. Itu salah satu contoh-contohnya. Kemudian qauluhu ta'ala la yusadda'una 'anha wa la yunzifun. Di mana minuman-minuman khamr dari surga itu tidak membuat kepala mereka melayang, tidak membuat akal-akal mereka hilang. Ya, ini adalah berbicara tentang khamr-khamr surga. Ya. Ai la tasdu'u ru'usuhum wa la tanzifu uqulukum. Tidak membuat sakit kepala mereka, tidak membuat akal mereka hilang, bal hiya thabitatun fi syiddatil muqarrabah wal ladzatil hasilah. Bahkan ya, begitu rasa yang kuat terasa dari khamr surga tersebut dan kelezatan yang luar biasa. Ya. Sangat berbeda. Penamaan-penamaan tersebut, khamr dunia dengan khamr surga itu sangat berbeda. Walaupun sama-sama khamr, karena sama-sama dari saripati buah-buahan, saripati makanan-makanan. Tetapi khamr dunia itu memudaratkan, rasanya juga tidak enak dan memberikan efek menghilangkan akal. Adapun khamr yang di dalam surga tidak demikian, memberikan efek yang lezat, ya, rasa yang kuat dan tidak membuat akal-akal mereka itu hilang. Dan sebagaimana di dalam pembahasan Sahih Tarhib wa Tarhib kita sudah bahas bahwasanya siapa yang minum khamr dunia lam yashrabha fil akhirah, dia tidak akan minum ya khamr dari khamr surga. Siapa yang di dunia dia minum khamr yang ada di dunia ini, maka di akhirat dia tidak akan minum khamr yang ada di dalam surga. Itu ancamannya. Ya. Wara wa Dhahhak an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Al-Dhahhak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau mengatakan fil khamri arba'u khisalin. Orang ketika minum khamr dunia maka akan mengakibatkan empat hal. Yang pertama adalah sukar. Ya. Yaitu mabuk. Kemudian as-sida' atau as-sada' bisa dua-duanya. Yaitu bisa tidak sadarkan diri atau hilang akal. Kemudian yang ketiga adalah al-qai, muntah. Yang kelima adalah al-baul, mengeluarkan air kencing yang tidak terkendali. Itu kalau minum khamr. Sehingga orang yang minum khamr di dunia, mabok dia, atau dia pingsan, atau hilang akalnya, ya, atau dia muntah, dan air kencingnya tidak terkendali. Makanya dilarang. Yang namanya khamr, walaupun ada manfaat disebutkan, tetapi mudaratnya lebih besar, lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Fadzakara Allah Ta'ala khamral jannah wa nazaha an hadhihi al-khisal. Maka Allah sebutkan bahwasanya khamr yang ada di surga itu suci dari empat perkara tersebut. Tidak mengakibatkan empat perkara tersebut, yaitu mabuk, hilang akal, muntah ataupun kencing yang tidak terkendali. Sehingga orang yang minum khamr ketika mudanya, biasanya ketika tua, selain daripada organ tubuhnya akan rusak, juga akan mengalami penyakit, ya, kata Ibnu Qayyim, salasil baul. Salasil baul itu air kencingnya tidak terkendali, keluar tanpa dia terasa. Ya, itu salah satu penyebabnya dalam minum khamr. Wa qala Mujahid wa Ikrimah wa Sa'id Ibnu Jubair wa Atiyah wa Qatadah was-Sudi ketika menafsirkan la yusadda'una anha ay yaqul laisa lahum biha sada'u ra'sin. Khamr yang ada di dalam surga itu tidak menimbulkan kepala itu pusing atau hilang ya kendali. Wa qalu fi qawli wala yamzifun, dan makna daripada wala yamzifun ay la tadhhabu bi uqulihim, tidak menghilangkan akal-akal mereka. Ini adalah khamr yang ada di dalam surga. Istilah ini sekali lagi karena sisi penamaan terambil dari Saripati saja. Adapun hakikatnya sangat berbeda. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun, dan penduduk surga mereka akan mendapatkan buah-buahan yang mereka bebas pilih, dan makanan mereka adalah daging burung yang sangat nikmat yang mereka bisa nikmati, lezat yang mereka bisa rasakan. Ayatufuna alaihim bima yatakhayyaruna minas thimar, yaitu anak-anak abadi tadi yang di dalam surga akan membawakan makanan, minuman, buah-buahan ya, yang bisa dipilih dengan bebasnya. Walah min thayrin mimma yashtahun, dan daging burung yang rasanya nikmat. Ya, sehingga daging burung, jenis-jenis burung begitu, itu adalah makanan penduduk surga. Rasanya nikmat. Wa hadi yatufuna alaihim bima yatakhayyaruna min ath-thimar, dikelilingkan oleh anak-anak abadi tadi dalam surga untuk dipilih dari buah-buahan. Wa hadhihi al-ayatu dalilun ala jawazi akli al-fakihati ala sifati takhayyur laha. Hadis ayat ini dalil bolehnya kita makan buah-buahan dengan berbagai macam jenisnya. Dipilih silahkan yang kita suka. Itu Allah ciptakan untuk kita semuanya. Yang haram cuma beberapa hal saja. Ya, yang memabukkan, yang memudaratkan. Wa yadullu ala dzalik hadits Iqras ibn Du'aib alladhi rawahu al-Hafidz Abu Ya'la al-Mushli fi musnadih, dan menunjukkan atas perkara ini hadits Iqras ibn Du'aib yang diriwayatkan oleh al-Hafidz Abu Ya'la al-Mushli dalam musnadnya. قال حدثنا العباس ابن الوليد النورسي قال حدثنا العلاء ابن الفضل ابن عبد الملك ابن أبي سوية قال حدثنا عبيد الله ابن إقراس عن أبي إقراس عن أبيه إقراس ابن دؤيب قال بعثني بنو مرة في صدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Suatu ketika kaumku itu mengutusku untuk mengirimkan harta-harta sedekah dari harta mereka. Maksud harta sedekah adalah harta zakat. Dikirimkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, waqadamtul madinata, maka aku sampai di Madinah, fa idza huwa jalisun bainal muhajirin wal ansar. Saat itu Rasulullah duduk di antara kaum muhajirin dan ansar. Wa qadimtu alaihi bi ibilin ka'annaha uruqul arda. Dan aku datang menemuinya membawa seekor unta ya, yang seolah-olah di atasnya ada potongan daging, yaitu berpunuk. Qala man ar-rajul, maka Rasulullah mengatakan siapa orang ini. Qultu Ikras ibn Du'aib, aku adalah Ikras ibn Du'aib. Qala irfa fin nasab, nasabmu kemana? Ya, artinya ditanya asal usulmu dari mana? Ya biasanya nama disebut nasabnya kalau orang Arab. Fantasabtu ila Murrah ibnu Ubaid, maka nasabku bersambung kepada Murrah ibnu Ubaid. Wa hadhihi shadaqatu Murrah ibnu Ubaid, dan ini adalah sedekah daripada suku Murrah ibn Ubay. Sedekahnya Murrah ibn Ubay. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah tersenyum, faqala, mengatakan, hadhihi ibnu qaumi, hadhihi sadaqatu qaumi, ini adalah unta kaumku, ini adalah sedekah atau zakat dari kaumku. Summa amara biha an tusima bi masyami ibil sadaqah wa tudammu ilaiha. Kemudian beliau perintahkan untuk ditandai sebagai tanda itu adalah onta dari sedekah dan digabungkan kepadanya. Summa akhadha bi yadi, kemudian beliau mengambil tanganku. Fantalaqna ila manzili Ummi Salamah, maka kemudian beliau membawaku kepada rumahnya Ummu Salamah, ya, dan mengatakan, hal min ta'am, apakah ada makanan di rumah? Fa'ataina bijifnatin kaqas'ati kathiri saridi wal wadir, maka didatangkanlah kepada kami, ya, daging yang sangat besar di sebuah wadah yang banyak saridnya, banyak kuahnya, daging yang berkuah, dan banyak wadirnya. Wadir itu potongan dagingnya. Dan makanan yang paling disukai oleh Rasulullah itu ini. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, ketika Rasulullah bersabda mengenai Aisyah, inna fadla Aisyah ala sa'iri nisa ka fadli sarid ala sa'iri ta'am, sesungguhnya mulianya, ya, Aisyah dibandingkan seluruh wanita itu seperti sarid atas seluruh makanan. Artinya Rasulullah sangat menyukai makanan yang namanya sarid. Sarid itu adalah masakan daging domba. Masakan daging domba dimasak berkuah, disajikan di atas roti. Roti tamis, kalau sekarang tamis ataupun yang semacamnya, ditaruh di atasnya, kemudian dimakan dengan roti. Kalau di sini namanya apa? Sarid, ya. Kalau Rasulullah menyebutnya sarid. Kalau di sini apa, Pak? Sejenis apa? Makanan kuahnya ini agak kental. Kalau marah kan biasanya kuahnya lebih apa namanya, kayak sop seperti itu, ya. Kalau ini lebih kental. Kuahnya kuah kental. Apa ini? Sejenis apa, Pak? Kalau di sini makanannya? Masakan apa? Masakan apa, Seth? Sane, Seth. Oh, bukan, Seth. Pokoknya makanan daging domba dimasak berkuah, tapi kuahnya itu apa namanya, kental, nyemek begitu, ya. Dihidangkannya di atas roti. Itu sarid namanya. Ya, itu sarid. Makanan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah datang ke Ummu Salamah, dihidangkan makanan kesukaan beliau. Ummu Salamah ini adalah mahramnya Rasulullah. Karena ibunya Rasulullah itu saudara sepersusuan dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah istri beliau. Adapun itu adalah Ummu siapa? Ummu Sulaim. Nah. Faja'ala ya'kulu minha fa'aqbaltu aqbad biyati bi jawanibiha. Faqabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi al-yusra ala yadihi al-yumna. Maka saat makan, ya, saat itu aku meletakkan tangan kiriku begitu, maka Rasulullah memegangnya supaya kalau makan jangan bersandar kepada tangan kiri. Jadi kalau makan, Rasulullah kan makannya di bawah begitu, ya, tangan kirinya jangan dijadikan sandaran, ya, maka dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kanannya. Ikhras kullu man mawdi'i wahidin fa innahu ta'amun wahid. Segala sesuatu yang satu tempat sesungguhnya itu satu makanan. Sumataina bi tabqin fihi tamr aw rutab, ya, syakka ubayd radban aw tamrat. Kemudian setelah makan daging selesai, dihidangkanlah rutab atau tamr. Ya, istilah lain adalah hidangan penutup. Ya, hidangan penutupnya rutab atau tamr. فجعل آكل من بين يدي وجاللت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق. Maka aku pun makan apa yang di hadapanku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dengan tangannya masuk ke dalam piring hidangan tadi. Wa qala ya Ikhras kulu min haitsu syi'ta fa inna ghayra launin wahid. Ya, segala sesuatu yang kau kehendaki sesungguhnya ini bukan hanya satu warna. Suma ataina bima'in fa ghassala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu wa masaha bi baladi kaffaihi wajhihi wa dhira'ihi wa rasahu thalathan. Kemudian Rasulullah didatangkan air untuk mencuci tangannya ya dan mengusap ya sisa-sisa makanan yang ada di wajah ataupun di bajunya 3 kali. Wa thumma qala hiya iqras hadzal wudu mimma hayyatun nar. Ya, dalam riwayat ini berarti beliau berwudu, ya. Jadi datangkan air itu bukan hanya cuci tangan tapi berwudu dan mengatakan wudu ini yang akan memadamkan api neraka jahanam. Artinya dengan kita berwudu itu menjadi sebab api neraka jahanam tidak menyentuh anggota wudu kita. Ya. Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yud'auna yaumal qiyamah hurran muhajjalin min atharil wudu. Umatnya Nabi Muhammad akan dipanggil pada hari kiamat hurran muhajjalin min atharil wudu dalam keadaan bekas anggota wudunya bersinar, bercahaya. Dan anggota wudunya tersebut tidak tersentuh api neraka jahanam. Makanya keutamaan berwudu dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat utama. Diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabat Utsman mencontohkan wudunya Rasul ya, dicontohkan. Sahabat Ali mencontohkan wudunya Rasul dan mengatakan hakadza raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, man tawadda'a mithla wudhu'i hadza, siapa yang berwudu semisal wuduku ini, thumma shala rak'atain, kemudian salat 2 rakaat, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dihapuskanlah, diampunilah dosa-dosa masa lalunya. Ya, ini keutamaan daripada berwudu. Nah, silakan dikumandangkan azan terlebih dahulu. Hayya 'alal falah. Ikhwanafidina azakumullah. Kita lanjutkan. Waqala al-Hafidh Abdul Qasim al-Tabrani qala hadathana Mu'ad ibn al-Muthanna qala hadathana Ali ibn al-Madini qala hadathana Rihan ibn Sa'id an Abbad ibn Manzur an Ayyuban Abi Kilabata an Abi Asma an Thawban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal rajula idza naza'a thamaratan fil jannati 'adat makanaha ukhra. Sesungguhnya seseorang ketika memetik buah dari buah surga, maka akan tergantikan ya dengan buah yang lainnya. Ya, ketika dipetik maka akan keluar buah yang lain. Ya. Ini adalah buah-buah surga. Wa qawluhu ta'ala wa lahmi tayrin mimma yashtahun, dan dari daging burung yang mereka nikmati, ya, dari penduduk surga. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Sayyar ibn Hatim qala haddatsana Ja'far ibn Sulaiman ad-Dabi'i qala haddatsana Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasulullah bersabda, inna tayral jannati ka amsalil bukhti yur'a fi shajaril jannati. Sesungguhnya burung-burung surga itu ukurannya seperti ya seperti unta besar yang mereka digembala di pohon-pohon surga, dipelihara di pohon-pohon surga. Faqala Abu Bakar, ya Rasulullah, inna hadha la tayrun na'imah. Wahai Rasulullah, sungguh burung ini rasanya nikmat. Daging burung itu rasanya nikmat. Faqala akiluha an'am minha. Qala ha salatan. Memakannya dari burung-burung surga itu rasanya lebih nikmat. Wa inni la arju an takuna mimman ya'kulu minha. Dan aku harap engkaulah yang termasuk yang akan makan dari hidangan-hidangan surga. Wa rawal Hafidh, dan diriwayatkan oleh Al-Hafidh Abu Abdullah Al-Maqdisi dalam kitabnya Sifatul Jannah, dari hadis Ismail ibn Ali Al-Khutami an Ahmad ibn Ali Al-Hayyuti an Abdul Jabbar ibn Asim an Abdullah ibn Ziyad an Zur'ah an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, dzakartu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thuba faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menyebutkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai tuba. Tuba adalah nama pohon di surga. Maka Rasulullah bersabda, ya Abu Bakar, hal balaghaka ma tuba? Apakah sampai kepadamu berita mengenai apa itu tuba? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala tuba syajaratun fil jannah ma ya'lamu tulaha illa Allah. Tuba adalah pohon di surga. Tidak ada yang mengetahui tingginya kecuali Allah. Yasiru rakib tahta ghasni min aghzaniha sab'ina kharifan. Di mana orang kalau ingin melewati di bawah daripada pohon tersebut, dari naungan-naungan, ya, ranting-ranting dan juga daun-daunnya, itu melewati sab'ina kharifan, 70 musim. Coraknya sangat jauh. Waraquha al-hulal yaqu 'alayha at-tayr ka'amsal al-bukhut. Dan daun-daunnya seperti perhiasan-perhiasan. Kemudian burung-burung surga akan hinggap di situ. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, inna hunaka laytairan na'iman. Sungguh daging burung itu rasanya nikmat. Qala an'am minhu ma ya'kuluhu wa anta minhum insyaallah. Lebih nikmat lagi kalau makan daging burung surga dan engkau termasuknya akan memakannya insyaallah taala. Mungkin kita akan bertanya, oh, burungnya ukurannya sangat besar sekali. Ya kan? Ukurannya sangat besar. Ya, seperti ukuran unta. Dan besar berarti. Dan ini ikhwan fi dinazakumullah, manusianya lebih besar lagi. Ya, manusianya lebih besar karena ukuran kita ketika masuk surga insyaallah itu seukuran Nabi Adam. 60 hasta, 30 sekian meter. Ya. Karena ketika kita masuk surga insyaallah ukuran tubuh kita, fisik kita, maka standarnya adalah Nabi Adam. Yang tuluha ya, situ nadira'an. Yang tingginya itu 60 hasta. Satu hasta itu sekitar 60. Ya, sekitar 60 cm. Berarti sekitar 36 meter. Ya. Berarti tinggi. Jika tinggi kita 36 meter, onta ya berarti kecil. Karena onta paling 1-2 meter. Kalau kita berdiri berarti seukuran betis kita mungkin ya. Berarti seperti apa ukuran? Ukuran ayam. Ini ya. Khawna fitina zakumullah. Wa qala Qadadah. Berkata Qadadah ketika menafsirkan walahmi tayri mimma yashtahun. Wadzukira lana ana Abu Bakar, disebutkan kepada kami bahwasanya Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, inni ara tayraha na'imatan kama ahluha na'imun. Wa ya Rasulullah, aku memandang rasa burungnya itu sangat nikmat. Ya, atau bisa diartikan burungnya pasti akan sangat nikmat berada di surga. Burung saja ada di surga. Lalu bagaimana orang-orang yang terlebih lagi orang-orang yang menghuni surga. Qala ma ya'kuluha wallahi ya Abu Bakar an'am minha. Ya, orang yang memakan daging burung surga tadi itu lebih nikmat lagi wahai Abu Bakar, wa innaha li amsalil buhut. Maka itu ukurannya seperti unta. Wa inni la ahtasibu 'ala Allah an ta'kula minha ya Abu Bakar, dan aku berharap pada Allah engkau termasuk yang akan makan dari daging burung surga. Dan semoga kita semuanya, ana antum semua, yang termasuk makan dari daging burung surga. Amin ya rabbal alamin. Faqala Abu Bakar ibn Abi Dunya, dan berkata Abu Bakar ibn Abi Dunya, haddatsani Mujahid ibn Musa qala haddatsana Ma'n ibn Isa qala haddatsani ibn Akhi ibn Shihab an abihi Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil Kautsar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai Al-Kautsar. Faqala, maka beliau menjawab, nahrun a'tanihi Rabbi fil jannati. Itu adalah sungai yang Allah berikan kepadaku di surga. Ashaddu bayadan min al-labani, yang warna sungainya lebih putih daripada susu. Ahla min al-asali, yang lebih manis dibandingkan madu. Fihi tuyurun, di sungai-sungai tersebut terdapat burung-burung. A'naquha, yang leher-leher mereka, yakni ka'anakil jazur, seperti lehernya burung unta. Ya. Leher mereka seperti lehernya burung unta. Faqala Umar, innaha lana'imah. Sungguh kalau begitu sangat nikmat itu rasanya. Faqala Rasulullah, akiluha an'am minha. Ia memakannya akan lebih nikmat lagi wahai Umar. Demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abdul bin Humaid, dari Al-Qa'nabi, dari Muhammad bin Abdullah bin Muslim bin Shihab, dari ayahnya dari Anas. Dan beliau mengatakan hadisnya hasan. Wa qala Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi qala haddatsana Ali bin Muhammad At-Tanafisi qala haddatsana Abu Muawiyah an Ubaidillah ibn al-Walid al-Wassati an Atiyah al-Awfi an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna fil jannati la tayran fihi 70 alaf raish risha fayaqaw ala safhati ar-rajuli min ahli al-jannati fayantafidu. Sesungguhnya di dalam surga ada burung-burung ya yang mereka memiliki 70 ribu dari bulu-bulu di sayapnya. Kemudian mereka akan hinggap di piring daripada seorang dari penduduk surga. Fayakhruju min kulli raishah ya'ni launan abyad min al-laban. Setiap bulu dari burung tadi mengeluarkan warna yang sangat putih, lebih putih daripada susu. Wa alyan min az-zabad yang lebih lembut dibandingkan keju. Wa a'jad min asy-syahd dan lebih bersih ya dibandingkan berlian. Laisa minha launun yushbihu sahibahu thumma yutir. Tidak ada warna yang serupa dengan warna burung itu, kemudian terbanglah burung tadi. Ada hadis Hasan Kharib ya, ini hadisnya Hasan Kharib. Wal Wasafi syaikhuhu dhaifan. Adapun Al Wasafi kedua gurunya dhaif. Riwayat ini untuk menguatkan riwayat yang sebelumnya sebagai penguat. Tsumma qala Ibnu Abi Hatim qala hadatsana Abi qala hadatsana Abdullah bin Shalih katibul Layth qala hadatsani Layth qala hadatsana Khalid bin Yazid an Sa'id bin Abi Hilal an Abi Hazim an Atha an Ka'ab qala dari Ka'ab beliau mengatakan inna ta'iral jannati amsal al-bukhth. Sesungguhnya burung-burung surga itu seperti unta. Ya'kulu mimma khuliqa min samari min samaratil jannah. Dia makan dari buah-buahan surga. Wa yashrabu min anharil jannah. Minum dari air surga. Fa yastafifna lahu sehingga rasanya akan begitu lezat karena makannya dari buah surga, minumnya dari sungai surga. Maka rasa daripada dagingnya akan sangat lezat. Fa idza ishtaha minha syai'an ata hatta yaqau baina yadayhi. Ketika seorang penduduk surga mengangankan untuk makan daging, maka dia akan datang dan didatangkan sudah dalam keadaan siap dimakan. Ya. Fa ya'kulu min kharijihi wa dakhilihi tsumma yutiru wa lam yanqus minhu syai'. Ya. Kemudian dia akan makan dari bagian luar dan bagian dalamnya. Ketika tidak habis, maka akan kembali. Kemudian akan hidup lagi dan akan terbang kembali. Ya. Sahih ila Ka'ab. Ini riwayatnya sahih kepada Ka'ab. Ini Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar itu muhadram. Pada zaman Rasulullah, beliau itu tidak masuk Islam. Tapi Rasulullah meninggal, masuk Islam. Muhadram. Ya, levelnya tabi'in. Tapi melihat Rasulullah, hanya saja belum masuk Islam. Dan Ka'ab al-Ahbar ini biasa menyampaikan riwayat dari Israiliyat. Jadi karena beliau ahli dalam membaca Taurat dan Injil. Artinya dibawakan riwayat dari Ka'ab, yang Ka'ab itu biasa membawa riwayat dari Taurat dan Injil untuk memperkuat bahwasanya khabar yang di dalam Al-Qur'an itu sama dengan khabar terhadap ya apa yang diterangkan dalam Taurat dan Injil mengenai surga. Yang itu semakin menguatkan Al-Qur'an adalah kalamullah. Wa qala al-Hasan dan berkata al-Hasan Ibnu Arabah hadatsana Khalaf bin Khalifah an Humaid al-A'raj an Abdullah bin al-Harith an Abdullah bin Mas'ud. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku innaka latanzuru ila at-tayri fil jannati fatashtahihi wa yakhuru baina yadayki mashwiyan. Sesungguhnya ketika engkau melihat kepada burung surga kemudian engkau ingin makan daging burung tersebut, maka burung itu akan datang kemudian tiba-tiba sudah siap santap, dimakanlah oleh penduduk surga. Ketika enggak habis ya, akan kembali menjadi burung yang sempurna dan terbang lagi. Ya, sebagaimana buah surga ketika dipetik maka akan tumbuh lagi buah tersebut. Ya, itulah keadaan kenikmatan daripada surga. Nah, masih ada waktu. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa hurun 'ain ka'amthali lu'lu'il maknun. Dan bagi penduduk surga, mereka akan mendapatkan bidadari-bidadari yang jelita, yang mereka itu bagaikan mutiara yang begitu indahnya. Qara ba'dhum birraf. Sebagian membaca dengan dimarfu'kan. Yakni walahum hurun 'ain. Ya. Walahum fiha hurun 'ain. Bagi penduduk surga, mereka akan mendapatkan bidadari-bidadari surga yang cantik jelita. Wa qiraatul jar, dan dibaca juga dengan jar. Wa hurin 'ain. Jadi baca begitu. Ya, dalam riwayat yang lain. Ya, ini dua riwayat bacaan ini, dua riwayat yang mutawatir. Tahtamilu ma'nayain, sehingga memiliki dua makna. Salah satunya ayakunal i'rab alal itba' lima qablah. Ya, dalam bacaan nahwunya itu mengikuti yang sebelumnya. Ya. Yaitu firman Allah yatufu alaihim wildanu mukhalladun, dan seterusnya, ya, kemudian wahurun ain, yaitu penduduk surga akan dikelilingi oleh anak-anak kecil penduduk surga, dan akan dikelilingi oleh bidadari-bidadari surga. Itu kalau dibaca dengan dhamma, wahurun ain. Jadi bidadari ini ketika kita di surga itu sedang bersandar di ranjang, maka yang bawa makanan itu anak-anak kecil, kemudian yang menghibur kita, mengelilingi kita adalah bidadari-bidadari surga. Itu demikian. Ibaratnya kayak raja dikelilingi oleh selir-selir. Nanti yang bawa makanan adalah anak-anak kecil. Bayangkan saja itu kita, dan kita berharap kita demikian. Dan kenikmatan itu cuma laki-laki. Kalau perempuan, melayani laki-laki. Kama qala ta'ala wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ini seperti dalam pembacaan ayat wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ilahi. Kama qala ta'ala alaihim thiyabu sundusin khudru wa istabarak. Penduduk surga, mereka memakai pakaian sutra yang tebal, warna hijau yang keberlapan. Sutra hijau yang kemerlapan. Wal ihtimalu tsani, makna yang kedua, ayyakuna mimma yatuhu bihil wildan al-mukhalladun alaihim al-hurul 'ain. Ya. Lakin yakunu dhalika fil qusur la baina ba'dihim ba'dha. Ya. Kemungkinan yang kedua, yaitu yang dibawa keliling oleh anak-anak kecil yang kekal abadi adalah bidadari. Itu bidadarinya itu digandeng sama anak-anak kecil tersebut, diantarkan kepada kita. Jadi kalau yang makna yang pertama, bidadarinya itu yang mengelilingi kita, anak kecilnya yang ngantarkan makanan. Kalau ini anak kecilnya yang gandeng bidadari surga, dihantarkan untuk kita. Gitu. Lakin yakunu dhalika fil qusur la baina ba'dihim ba'dha. Akan tetapi ini berada di istana masing-masing, tidak terlihat oleh yang lainnya. Ya. Bal fil khiyam, bahkan di kemah-kemah, yatuhu alaihim al khidam bil huril 'ain, di mana akan keliling kepadanya para pelayan-pelayan surga dan mempersilahkan bidadari-bidadari untuk masuk menemui penduduk-penduduk surga. Wallahu ta'ala a'lam. Wa qawluhu ka'amthali lu'lu'il maknun, di mana bidadari-bidadari surga itu seperti mutiara-mutiara yang gemerlapan. Ay ka'annahunna lu'lu'ur rutab fi bayadhihi wa wasafa'ihi, yaitu putihnya bidadari surga itu bagaikan mutiara yang masih segar, putihnya begitu indah, ya, dan begitu enak untuk dipandang. Taqaddam fi surati Shaffat, sebagaimana dalam surat As-Saffat, ka'annahunna baydun maknun, seolah-olah mereka itu seperti warna putih telur ataupun warna putih, apa namanya, mutiara yang sangat gemerlapan. Dan juga dalam surat Ar-Rahman, wasfuhunna aydhan, mensifati mereka pula, jazaan bima kanu ya'malun, dan ini adalah balasan terhadap apa yang kalian amalkan. Ai hadhihi alladhi athafnahum bihi mujazatan lahum ala ma ahsanu min al-amal, yaitu kenikmatan-kenikmatan surga ini sebagai balasan atas apa yang mereka perbaiki dari amal perbuatan. Makanya perbaikilah amal perbuatan kita, kita akan mendapatkan surga dan seluruh kenikmatannya insyaallah. Tsumma qala ta'ala la yasma'una fiha lahwa wa la ta'thima. Dan di surga ini ada kenikmatan yang sangat nikmat yang enggak mungkin didapatkan di dunia, yaitu tidak mendengar ucapan yang lalai dan ucapan yang jelek. Kalau kita di dunia pasti tiap hari dengar ucapan jelek, ucapan lalai yang nyelekit, itu pasti ada. Tapi di surga tidak akan mendengar ucapan-ucapan yang menyakitkan. Illa qilan salaman salama, kecuali ucapan salam antara mereka. Aila yasma'una fil jannah kalaman laghian, tidak akan didapati di surga kalimat-kalimat yang lalai, ay abatan khalian minal makna, kalimat yang tidak bermakna, au mustamilan ala makna haqir au dhaif, atau maknanya itu rendah, itu tidak akan didapati di dalam surga. La tasma'u fiha laghiyah, ay kalimatan laghiyah, engkau tidak akan mendengar di surga kalimat yang sia-sia, kalimat yang tidak bermakna. Wala ta'thima wala kalaman fihi qubh, dan tidak ada kalimat yang di dalamnya mengandung kejelekan. Illa qilan salaman salama, kecuali ucapan salam di antara mereka, ay illa taslima minhum ba'duhum ala ba'din, kecuali salam antar sesama mereka. Kama qala ta'ala wa tahiyyatuhum fiha salam, sebagaimana Allah berfirman, ya, saling sapanya penduduk surga adalah salam. Wa kalamuhum aydan salimun minal wahwi wal ismi, dan obrolan mereka pula selamat dari perkara yang sia-sia dan tidak ada kejelekan. Dan ini kenikmatan yang besar. Sehingga ketika disebutkan la tasma'u fiha laghiyah, ini kenikmatan yang sangat besar karena tidak akan mungkin diperoleh di dunia. Antum bermasyarakat, berkawan, pasti akan mendengar ucapan yang tidak mengenakan. Itu pasti. Ya. Taruhlah kita tuli, ya, enggak mendengar ucapan, kita akan melihat, ya, raut wajah yang tidak mengenakan pula. Ya. Taruhlah tuli buta hati, ada prasangka yang tidak mengenakan pula. Itulah dunia. Tapi di akhirat tidak akan mendengar ucapan yang jelek, tidak ada prasangka yang jelek, bahkan yang di dunia dulu saling musuh-musuhan, kemudian keduanya masuk surga, itu akan hilang rasa dengki dan kemarahan mereka dan akan menjadi teman-teman yang abadi di dalam surga. Ya. Sehingga kalaulah kita berselisih dengan seorang muslim, jangan lupa mereka masih saudara kita. Walaupun tidak senang di dunia, tapi kalau masing-masing nanti masuk surga bareng, nanti akan berkawan di sana. Ya, makanya jangan berlebihan ketika kita membenci seseorang. Ya, jangan. Mencintai seseorang jangan berlebihan, membenci seseorang jangan berlebihan. Karena bisa jadi orang yang kita benci akan menjadi orang yang kita cintai, atau orang yang kita cintai bisa jadi menjadi orang yang kita benci. Jadi, haunan ma, kata Rasulullah, sedang-sedang saja. Ahbib habibaka haunan ma, cintailah orang yang kau cintai biasa-biasa saja. Wa aghdhib ghadibaka haunan ma, bencilah orang yang kau benci sedang-sedang saja. Bisa jadi mereka akan bersama kita di dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya di dalam surga, merasakan kenikmatan surga, ya, mendapatkan bidadari-bidadari surga yang banyak, ya. Ya, dan mendapatkan surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.